Ku coba berkasih, aku tiada mampu. Ku coba merindu, ku tiada berdaya. Bertahun lamanya terjalin asmara di antara kita, takkan mungkin bersama. Maafkanlah sayang, bukan ku tak cinta, bukan ku sengaja menjauh darimu. Karena terpaksa harus ku merela demi bahagia dirimu dan dirinya. Maafkanlah diri.